نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Malam ini kita akan memulai bi'aunillahi ta'ala mempelajari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fid Din. Karya Al-Imam Al-Allamah المفسر الفقيه عبد الرحمن ابن ناصر السعدي ada yang mengatakan As-Sa'di, ada yang mengatakan As-Si'di rahimahullah. Manhaj As-Salikin, manhaj bagi manhaj, metode bagi orang-orang yang berjalan untuk mempelajari ilmu fiqh wa tawdih al-fiqh dan tawdih penjelasan al-fiqh, ilmu fiqh fi din dalam agama ini. Kitab ini diawali dengan muqaddimah. Muqaddimah al-muallif. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Beliau mengawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mencontoh kitabullah Al-Quran. Setiap surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam yang memulai surat-suratnya yang dikirim kepada penguasa-penguasa yang diajak, didakwai untuk masuk Islam, termasuk Kaisar Rum, penguasa Romawi, Heraklius. Pada surat-surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongan. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, memohon pertolongannya. Jadi al-ba pada bismillahirrahmanirrahim lil isti'anah mengandung makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong menyelesaikan kitab yang akan ditulis. Nah, jadi bukan semata menyebut nama Allah, tetapi mengandung makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi nasta'in, dan dengannya kami memohon pertolongan. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, muji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya dengan penuh mahabbah, dengan penuh rasa cinta kepadanya dan penuh ta'ziman, penuh pengagungan kepadanya. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, memohon ampunannya. Wa natubu ilaih, bertobat kepadanya. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, kami memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dari kejelekan amalan-amalan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa Allah beri hidayah, Allah beri taufik, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada ma'luh, tidak ada ma'bud, yaitu tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, bihaq atau haqqun, yang benar, illallahu, selain Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la syarika lah, kecuali Allah satu-satunya, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala tercurah atasnya. Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya adalah pujian. Salawat yang kita berdoa, yang kita bermohon kepada Allah agar mencurahkan salawat atas nabinya, artinya kita memohon kepada Allah agar mencurahkan pujian yang tertinggi atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberi keselamatan atasnya. Amma ba'd, adapun setelahnya, kata Syekh, setelah beliau membuka dengan basmalah, kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyahadat, bersolawat seperti yang telah kita dengar, kemudian kata beliau, amma ba'd, adapun setelahnya, fahada, maka ini kitabun mukhtasarun fil fiqh, ini adalah kitab mukhtasar, kitab ringkas, fil fiqh, dalam bidang studi ilmu fiqh. Ya, ilmu syariat ada dua macam. Yang pertama adalah al-aqidah, masalah-masalah aqidah, masalah-masalah i'tiqad yang wajib diimani, tauhid dan yang lainnya, yaitu enam rukun iman. Itu adalah aqidah. ya, beriman kepada Allah, ini tauhid, dan rukun-rukun iman yang lainnya. Yang kedua adalah ilmu fiqh, ilmu fiqh, yaitu masalah-masalah amaliyah yang menuntut amalan. Ilmu fiqh yaitu lima rukun Islam. Setelah dua kalimat syahadat, yaitu sholat. Naam. Oleh karena itu di sini pada kitab ini Al-Imam As-Sa'di, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, pada penataan kitabnya beliau mengikuti urutan rukun Islam tersebut sebagaimana kita akan dapati sebentar lagi. Jama'atu fihi bainal masaili wad dalaili. Aku mengumpulkan dalam kitab ini, memadukan, menggabungkan antara al-masail, antara masalah-masalah fikhi, wad dalaili, dan dalil-dalilnya. Jadi bukan sekadar menyebutkan masalah, tetapi dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Waqtasartu fihi ala ahammil umuri wa a'zamiha naf'an. Dan aku mencukupkan pada kitab ini dengan perkara-perkara yang terpenting dalam ilmu fiqh, dan perkara-perkara yang paling besar manfaatnya. Li shiddati ad-darurati ila hadha al-mawdu'i. Li shiddati ad-darurati ila hadha al-mawdu'i. Dikarenakan kuatnya tuntutan, darurat, sangat daruratnya, ya, tuntutan terhadap maudhu', terhadap topik ini. Sehingga dianggap itu perkara yang terpenting, itu perkara yang paling besar manfaatnya, maka itu yang dibahas. Wa katsiran ma aktasiru 'ala nafsi. Idza kana al-hukmu fihi wadihan. Dan dalam kitab ini banyak permasalahan fikhi yang aku mencukupkan dengan penyebutan nas. Aku banyak-banyak mencukupkan, sering-sering mencukupkan dengan penyebutan nas, langsung nasnya. Bukan masalah fikhinya yang disebut, tetapi langsung nas. Idza kana al-hukmu fi wadihan, jika hukum masalah itu, hukum yang terkandung dalam nas itu, ya, nas itu mengandung masalah, namun bukan masalahnya, bukan masalahnya yang beliau sebut dengan hukumnya, tetapi nasnya, dicukupkan dengan nasnya, nasnya saja tanpa menyebutkan masalah yang ada dalam, yang terkandung dalam nas itu dan hukumnya. Kenapa? Karena beliau menganggap hukum masalah yang terkandung dalam nas itu jelas. Tujuannya apa? Lisuhulati hifzih wa fahmihi 'alal mubtadi'in. Agar mudah dihafalkan, difahami oleh para pemula yang baru belajar ilmu fiqh. Li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Jadi dicukupkan saja dengan nasnya, sehingga langsung terhafalkan nasnya, dalilnya. Dan nas tersebut, dalil tersebut mengandung masalah fikih dan hukumnya. Dan hukum tersebut jelas, tampak jelas. Yang demikian mudah dihafalkan, mudah difahami bagi para pemula. Jadi beliau sangat mementingkan dalil, nas yang merupakan dalil. Kemudian beliau menyebutkan alasannya, li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Dihafalkan ini kalimat Sa'di rahimahullah, li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Dari sini kita memetik faedah dari beliau bahwa ilmu itu, ya, di antara makna ilm, di antara definisi ilm, ma'rifatul haqqi bidalilih. Ilmu itu, ya, li'anna al-ilma, karena sesungguhnya ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilih. Mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran berdasarkan dalilnya. Berdasarkan dalilnya. Wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i. Nah, itu tadi dihafalkan ilm. Ilmu itu apa? Sudah hafal kan? Al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilih. Jika seseorang mengenal, mengetahui kebenaran dengan dalilnya, berarti dia sudah mengilmui perkara itu. Mengetahui kebenaran itu dengan dalilnya, berarti dia sudah mengilmuinya. Al-fiqh. Nah, kita kan belajar ilmu al-fiqh, ilmu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Sekarang fiqh, apa definisi fiqh? Kata beliau, wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahih. Fiqh adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah. Ma'rifah yani mengetahui, pengetahuan, mengetahui al-ahkam, hukum-hukum. Asy-syar'iyyah, syariat, hukum-hukum syariat. Al-far'iyyah yang sifatnya cabang, berarti di sana ada hukum-hukum syariat yang sifatnya pokok. Nah, di sini ada taksim, di sini ada klasifikasi. Taksim, klasifikasi. Itu klasifikasi hukum syariat. Bahwa hukum syariat ada yang sifatnya al-ahkamu syar'iyyah al-usuliyah, dan ada al-ahkam syar'iyyah al-far'iyyah. Hukum-hukum syariat yang sifatnya usuliyah, sifatnya pokok, ya, itu masalah-masalah akidah, prinsip-prinsip. Masalah-masalah akidah far'iyah adalah masalah-masalah fiqh. Dan taksim As-Sa'di rahimahullah ini mengikuti taksim Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan taksim itu sebagaimana ditegaskan oleh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali di akhir kitab Al-Bayan Rudud terhadap Nasihah Ibrahim Ar-Ruhaili Al-Bayan ala ma fi nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili min al khalal wal ikhlal. Nah, di bagian-bagian akhir beliau menyinggung membahas masalah ini, pembagian, taksim, klasifikasi al-hukum syar'iyyah menjadi usuliyah dan far'iyyah. Yang hukum syariat yang sifatnya pokok, prinsip-prinsip akidah, dan yang cabang adalah masalah-masalah fiqh. Nah, beliau mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah membagi demikian. Nah, membenarkan pembagian ini. Tayyib. Biadillatiha, berdasarkan dalil-dalilnya. Biadillatiha, berdasarkan dalil-dalilnya. Apa saja dalil-dalil? Apa saja yang merupakan dalil-dalil? Dalil-dalil itu adalah minal kitab, dari al-kitab, al-Quran, was-sunnah, sunnah, sunnah Nabi SAW, hadith-hadith, wal-ijma', ijma' ulama, kesepakatan ulama, wal-qiyas sahih, dan qiyas yang benar, dan qiyas yang benar. Nah, qiyas merupakan dalil ketika tidak ditemukan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ijma', kemudian seorang alim berijtihad melakukan qiyas, menyamakan hukum perkara yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak ada ijma', dan jadikan sandaran dalil, dia menyamakan hukum perkara yang tidak ditemukan dalilnya tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu perkara yang perkara itu yang dikiaskan padanya, perkara itu jelas hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas hukumnya berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Maka dia dijadikan sebagai asal dikias padanya. Apabila dua perkara itu, apabila yang dikias ini, perkara yang tidak ditemukan dalilnya ini tadi, dikias kepada perkara tersebut yang telah tetap dalilnya dengan dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah, apabila ada illat, ada faktor hukum yang menggabungkan antara keduanya, illat hukumnya, faktor hukumnya sama. Nah, qiyas yang benar. Tetapi seperti kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-qiyas kal-maitah, qiyas itu bagaikan bangkai. Kita tahu bahwa bangkai itu hanya dimanfaatkan pada saat darurat. Kalau tidak ada yang suci, terancam maut, terpaksa makan bangkai. sebatas mengatasi kondisi darurat, menyelamatkan nyawanya dari kematian. Begitulah kias. Selama ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sudah cukup. Ketika tidak ada, darurat. Sementara hukum perkara itu hendak diputuskan, terpaksa menggunakan dalil kias, tapi kias yang benar. Nah, adapun yang diingkari oleh a'immah, Imam Ahmad dan yang lainnya, kias yang diingkari adalah kias batil, kias yang batil. Nah, berlebihan, bermudah-mudahan ya dalam melakukan kias. Kias-kias yang batil, kias-kias yang salah, yang keliru. Naam. Jadi fiqh adalah mengenal hukum-hukum syariat yang sifatnya cabang. Ya, mana yang sudah diterangkan tadi dengan dalil-dalilnya. Dalil-dalil itu dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan kias yang benar. Wa aqtasiru 'ala al-adillati al-mashhurati. Dan aku akan mencukupkan dengan dalil-dalil yang terkenal. Ya. Khaufan min at-tatwil. Karena khawatir jika terlalu banyak menyebutkan dalil akan memperpanjang kitab. Sementara ini sifatnya mukhtasar. Ya. Ringkas. Jadi dicukupkan dengan menyebutkan dalil yang memang masyhur. Wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan. Apabila masalah tersebut adalah masalah khilaf, khilafiyah, permasalahan itu khilafiyah, yakni diperselisihkan oleh ulama hukumnya, iktasartu 'alal qawl alladhi tarajjaha 'indi. Iktasartu, aku mencukupkan, alal qawl, dengan pendapat, alladhi tarajjah indi, pendapat yang aku pandang rajih, yang aku anggap itu yang rajih, itu yang terkuat di sisi. Taba'an lil adillati syar'iyyah, demi mengikuti dalil-dalil syariat.